masih ada Aglis Jaya Reko, Anggi Adista, Nirwana, Angho. Jatuh bercucuran, tiada lagi harapan. Tiada seindah waktu itu, dunia berseri-seri. Malam bagai siang, seterang dengan